توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاسترشاد والإرشاد مثل ما نما آباؤنا وأسلافنا ومشايخنا ومعلف هذا الكتاب ومن سبقت ونحضر أرواحهم الطاهرة ونمضي إليهم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا وإخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم غفران الذنوب وستر القلوب وستر العيوب وكشف الحروب وصلاح الأجساد والقلوب ونيل المطلوب دينيا دنيويا وأخرى هذه النية كل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واد

milih nak diraken kuloh panjenengan saged lenggah wonten masjid ataupun di tempat mana saja guna bersama-sama mengaji mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tugas-tugas kita dalam kehidupan di dunia niki agar kula kali sampean selamat di dunia, bahagia di dunia, dapat mengambil mengumpulkan bekal-bekal untuk kebutuhan hidup kula kali panjenengan wonten akhirat, sehingga kula kali panjenengan mugi-mugi dengan kemurahan dan kasih sayang Allah, dengan syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah, radiyatan mardiyah, dan kita dibahagiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harapan kula kali panjenengan kita nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi sing ngaji, yang hadir, yang mendengarkan, sedaya pinaringan maghfirah saking Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat saking Allah, mendapatkan hidayah, nurul iman, bimbingan dan pertolongan untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nerosakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang pada sholatul jamaah, setelah kita mendengarkan berbagai fadilah, keuntungan dari sholat-sholat jamaah, baik keuntungan yang kita peroleh manfaatnya dalam kehidupan di dunia, terlebih dalam kehidupan di akhirat nanti, mugi-mugi Gusti Allah nulungi kula kali sampean tambah sergep jamaah, merhatekno keluarga kula kali sampean agar tidak sholat fardu kecuali berjamaah. Allahumma amin. Dipun ceritakan saking Imam At-Tabrani an Abi Ubaidata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, laisa minas salati salatun, boten enten salat-salat yang afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati, yang pahalanya, dampak kebaikan, pengaruh kebaikan lebih besar dan lebih baik selain sholat fajar pada hari Jumat fil jamaati, dalam keadaan jamaah. Wama ahsibu lan orang nyongko sopo ingsun, saya lek gak keliru terusane hadis niku ngeten. Jadi ini rawi niki, man syahidaha minkum illa maghfuran lahu, sinten kemawon sing nalikane dino Jumat sholat subuh berjamaah, kecuali ia pulang dalam keadaan diampuni dosa dan kesalahane oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam seminggu niku. Ini adalah usaha Allah untuk membersihkan beban kula kali panjenengan dalam kehidupan dunia. Apa salat subuh liyane gak abdul, semuanya itu mempunyai fadilah. Umpomo kula kali panjenengan ditakdir no ambik Gusti Allah dengan berbagai aktivitas kegiatan kula kali sana wis usaha ngaten lho sembayang subuh iku jamaah sik gak iso ae tulung ae jangan sampai dalam seminggu iku tadi kamu tidak sholat subuh berjamaah usahakan paksakan maksimalkan lek dino jum'ah iku nirakati urip sholat subuh berjamaah untuk apa? Kangge nutupi kekurangan kesumpekan seminggu yang telah lalu ya balik sampean apa hadisnya sohe ya ngoten ya lek jari ini ya Nur Kholis buatan ya sohe mana cacai kiai sohe ya ndukuri kiai sohe ngoten ojo ribut ngolek hadis sohe ae ya lakukan laksanakan rasakan hasilnya ngoten lho ya ngoten. Jadi arti hadis ini bukan kulo kali sampean mari sak liyane dina Jumat subuh gak jamaah mboten tetep lek iso jamaah. Lek kon gak iso usahakan padha mikine lho. Lek nek gak iso tak usahakno tak paksakan. Kenapa? Lek nek ndak ajur wis minggu iki. Ngoten lho. Iki kesempatan emas. Mari ngono. Wis mari sembahyang subuh sampean maca surat Kahfi. Apa tujuannya? Mulai dari tempat duduk sampean niku wau sampai pada tembus arah Gusti Allah terdapat cahaya mencorong sampean niku. Dalam sampean iku istiqomah ono ngene kono masjid pas ono ngene cagak ben Jumat maca surat Kahfi. Loh, selama cagak niku sampean tinggal no sampai maca surat Kahfi 40 hari bersinar terus malaikat itu takon sinari sopoi sinari wong iki mang sing istiqomano maca surat Kahfi dina Jumat semua mengagungkan ya kulo kali sampean mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang mulia di akhirat jangan sia-siakan soroh onok dunyo gak direken wong onok dunyo gak dadi opo sing penting mulut onok akhirat jangan sampai nelongso saklawasi kesempatan kita hanya wonten gini dunyo monggo diusahakan lek ne jum'ah isuk subuh pasti jamaah dadi turu ana masjid gak apa-apa. Iya. Marisak iso nek gene-gene utawa turu ana alun-alun ngono mbek kemah-kemahan gak apa-apa wis. Sing penting subuhne Jumat. Subuhne berjamaah berjamaan. Wa dan dari Imam Tabrani wa Malik an Abi Bakrin Ibni Sulaiman bin Abi Khasmah qala inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sak tebene Sayyidina Umar ibn al-Khattab taqida Sulaiman bin Abi Hasmah dia itu mempunyai teman akrab Sayyidina Umar niki mempunyai teman akrab sholat jamaah subuh lek ni mari sembahyang subuh iku mule bareng mupeng-upeng alun-alun ambil golek kopi lek ono lek gak ono gak ya kan biasa ngoten ya siji dino sing jenenge Sayyidina Umar niki kelangan kanca nanti kok gak ono dungaren wa anna Umar amida ila suki digoleki wis mulene nah Sayyidina Umar teko pasar nang ngene pasar kidul niku la omae kancane Sayyidina Umar jenenge Sulaiman niki antara masjid ambek pasar niko bonok kandang sapi bonok kampung baru bonok kono bisa ngerti wis ya bareng famarra ala saqa ummu sulaiman kepethuk ibuke bakola laha bu teng pundi Sulaiman wau mboten sembahyang subuh oh Sulaiman mau tana. Innahu bata yusalli faghalabathu aina. Saaken arek iku mang polai malam Jumat iki mang dek iki kepingin nirakati uripe dadi sewengi iku mang melek polai malam Jumat pas malam nisfu Sya'ban umpamong ya. Nisfu Sya'ban kan maksud malam Jumat, malam napa, Pak? Malam napa? Malam sosong ya. Niki mboten critane iki polahe apa Bu kok sawe bengi? Polahe malam Jumat iku pas nisfu Sya'ban dadi dheke iku mang gak mel gak turu sewengi. Oh. Terus bareng subuh yo lelep ribate gak kuat. Ngoten ta Bu. Faqala Umar, la'an ushida salati subhi fi jama'atin. Ngeten Bu sampean parah Bu. Seumpama Sulaiman niku wau gelem sembahyang subuh bareng kula pada hari nisfu Sya'ban dina Jumat niku wau salat subuhne jama'atan ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Lebih menyenangkan pahala yang diberikan kepada saya daripada pahala yang saya terima ketika saya sholat semalam. Koyoi sembahyang subuh jamaah iku akean koyoi sembahyang sewengi tet. Iya. Kira-kira sama mire sembahyang sewengi apa mire jamaah subuh dok? Dan sembahyang subuh jamaah dibayar lembur sewengi timbang sampean sembahyang sewengi gak dibayar koyok bayaran itu subuh. Eman dah Pak? Iya eman. Apa mana pas malam Jumat itu malam nisfu Sya'ban apa oleh malam nisfu Sya'ban gak ngerti ada apa di belakang itu gak ngerti nah ono kadis ya lah ngoten ah. Iya. Ojo meneh kadis kan Quran ya ono kan. Iya. Yang menjelaskan tentang keagungan daripada hari nis malam nisfu Sya'ban itu dijelaskan wonten surat Ad-Dukhan juz 20. Sing pundi unine Gusti Allah dawuh ngeten Hamim wal kitabil mubin. Hamim sing ero artine iku Gusti Allah gak usah diarteni ya yeah. Cuman kita itu boleh meraba tidak disalahkan asal sesuai dengan kemampuan ilmu gak ngarang dewe ya. Ulama memberikan petunjuk hamim iku apa? Rekson awakmu. Gusti Allah bersumpah wal kitabil mubin demi kitab niku bubi buku al mubinu yang menjelaskan segala sesuatu. Gusti Allah gawe makhluk niki, Pak. Ana pedomane. Pedomane iku bukune wis digawe Gusti Allah sadurunge gawe makhluke Gusti Allah. Catatan di buku itu supen pulpene wis dibuang, mangsine wis garing. Artine tidak bisa diroba. Inna anzalnahu kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu kami turunkan di lailatin mubarakatin pada malam yang dibarokai. Dalam beberapa hadis banyak yang menyebutkan iku lailatul qadar. Ada beberapa ulama hadis menjelaskan lailatul mubarakah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Sehingga banyak kritikan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengarang kitab Madza fi Sya'ban. Apa yang terjadi pada bulan Sya'ban? Di sini dijelaskan malam nisfu Sya'ban sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Kenapa? Inna kunna mundirin. Lek coro Jawa ni, cak, aku cuma ngiling nonang sampean lo yo. Malam nisfu Sya'ban. Cuma ngiling no. Napa Gusti? Fiha malam nisfu Sya'ban iku yufroku. Dipisah-pisah. Diperinci. Kullu amrin. Segala urusan hakimin yang telah diketok dibakukan dicetekno. Kulo kali sampean urip ana donya iki mempunyai ketentuan yang sudah baku. Lakune urip wis ditulis. Cuman Gusti Allah ngelingno, hati-hati lho ya lek nisfu Sya'ban iki hukumu kaset perjalananmu tak cukup setahun. Tak setel nanggene atimu singkate kon lakoni akan datang. Amran min indina, hal itu adalah urusan saya dari Allah. Meskipun iku urusan saya, inna kunna mursilin, saya pun masih mengutus malaikat nanggene kon. Cak. Iki malam ketentuan Gusti Allah. Aku ngutus nanggene malaikat. Sampean jaluk apa? Jaluk apa ya, Be? Sampean sing sampean rasakno setahun wingi apa? Ana sing barang sing gak seneng, jaluk nang Gusti Allah. Ana barang sing seneng, jaluk diterusno ambek Gusti Allah. Kenapa Gusti Allah itu mempunyai hak veto utawa penetapan kok masih memberikan utusan nari teng kula panjenengan? Rahmatan min rabbik. Iki ngono kang merupakan bentuk kasih sayang, welas gati dan pri perhatian Gusti Allah nang panjenengan. Innahu krono Gusti Allah iku as-sami. Krungu apa sing sampean sambati, apa sing sampean rasakno. Untuk Gusti Allah nari sampean njaluk. Al-Alim, Gusti Allah yang ngerti. Mumpung malam nisfu Sya'ban. Kula kali sampean digongkon njaluk nang ngene Gusti Allah. Umpama ana wong takon, "Ustaz, jare ni perjalanan itu sudah ditulis. Mangsine wis garing. Apakah ketentuan itu bisa dirubah?" Kalau toh kita sekedar berdoa. Lah, apa gunanya donga lek ne wis perjalanan hidup niki sudah ditetapkan oleh Allah? Gunane donga iku ngono nambahi ketetepan sing apik cekne tambah akeh, ketetepan sing elek dikurangi sampe minim. Paham sampean? Dikei contoh dah. Saya cari kusilih ngono ah. Dikei contoh dah. Nggih, ngeten. Ini mana akib iku ono pak ceritane. Ono uang pamitan nang kiai. Coro bian ngoten. Kiai. Kuloh niki sak niki badhe berangkat kesah. Dagangan pun siap. Bulan-bulan ini akan berangkat. Jari kiai ini. Uang ati ini bersih. Bisa diberiti. Dipantul lah Gusti Allah. Koyok koco. Gusti Allah sing ngekei. Nak. Kon lek ne percaya ojo budal dino iki wulan iki. Napa? Lek kon sampe budal dino iki engkok dagangamu dirampok dan rampok itu berusaha membunuh kamu. Bingung, Pak? Iki lek gak lunga dagangan mambu, gak duwe-duwe tukang akeh sing njaluk. Didol taun maneh gak payu. Mergo wis janjian. Sing tuku teko luar negeri, rong dino engkas mule. Didol nang kene gak payu. Bingung. Bingung-bingung Gusti Allah tidak pernah menciptakan bingung kecuali ada orangnya. Matur nang Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mana kimi mriko? Mosok ati goro ah. Sampeyan enggak percaya enggak apa-apa. Iya. Kanjeng Syekh kula niki susah. Apa kok susah? Kula niki badhe ngeten-ngeten jare ni guru kula kon lekne budal sak niki kon engko dagangamu kabeh dirampok, perampok itu berusaha membunuh kamu. Ya napa? Iya bener anjene, wis budala wis. Aku sing nanggung, ku tak dungakno. Lho Kanjeng Syekh muni ngoten iku mboten kok sombong, mboten. Was. Ya Allah, tiyang iki susah sampean tulungi, Gusti sampean tulungi. Jaluk niku melebihi hajatnya dia. Sampai mengorbankan ibadah-ibadah jaluk gak leren-leren. Sampai perjalanan budal. Begitu budal di perjalanan tiang niki wau mampir nang gene alun-alun Bangil dagangane jale mriko sembayang ana cagak keturun ngeten Pak turu ya semerap turu ah kekeselen ngipi Pak ngipi ya Allah ngipi mari ngono dek iki mang sak rombongan iku ana perampok model kaya polisi tibane perampok dijugoki kabeh. Bareng dijugoki kabeh gak trimo kon sik nyingitno dipaksakan dinyonyok rokok digenekno terakhir dhek niku dijiret dijiret kate dibateni begitu wis kate dibateni tangi alhamdulillah ngipi gumang mboten ana apa-apa bareng budal mulih bener sing dilakoni sing diwaca ambek guru ki mang kon lekne budal kon dirampok kon berusaha di pateni barokai Syekh Abdul Qadir njaluk nang awakmu donga diterima semestinya kejadian itu dipraktekkan dalam hidup kemudian diperingan ambek Gusti Allah ditakdekno ana ngene ngipi paham Pak iya matuk tani. Lalu kula kali sampean duwe kejadian ini kon oleh rezeki sakmene. Kadang-kadang ngoten ah. Usaha njaluk donga ya Allah, sugih Gusti, jane mboten ngeten-ngeten ngipi marowan. Kan ngipi. Ngipi mari ngono anake wis gedhe dipek mantu besanan ambek Jokowi, situ ambek jenderal, situ ngene. Seneng rek iki ya. Seneng. Bareng tangi ya napa? Ngipi kira-kira kecut tak kecut sampean kecut lepingin kebaikan itu diberikan Allah tidak dimimpi untuk dipraktekkan jalu onang Gusti Allah sopi Gusti Allah itu jangan meremehkan Allah jalu senengan olehmu jalu nang Gusti Allah tapi jangan Gusti saniki Gusti jangan jalu oh ya Allah kula niki ngeten jalu tapi jangan jalu niku memaksakan sak niki Gusti kok suwe jangan tetep ya jalu ya lho niku wau gunane ya jalu nabi pun diperintahkan pada malam Nisfu Sya'ban itu didatangi oleh malaikat Jibril ya digugah ya Muhammad tangi yo. Kenapa malaikat Jibril? Hadhihi lailatun tuftahu fiha abwaab sama. Gak ngerti sampean. Gusti Allah malam di Suzaban itu buka langit, pintunya semua dibuka sampai tinggali. Kita lihat, masya Allah, begitu indah. Wa abwaabur rahmat, dibukanya pintu langit itu untuk memberikan bantuan-bantuan. Lupa sampean lek ndelok. Iya, omahe bupati, istana iku ditutup terus, mari ngono dibuka. Ono pengumuman, siapapun yang boleh masuk dan mendapatkan parcel hadiah dari presiden. Kira-kira antri ta mboten sampean? Antri ta mboten? Doa-doa omahe jane pilo dibuka. Ora kabeh jawab masjid ta no. Ayo ono sing luwih suci teko Gusti Allah. Onten? Enggak ada. Tidak ada. Ngono jare wong-wong usane iki. Hadise doe ga ono wis saban. Kecelik sampean. Iya. Yeah. Pakum. Sampean tangi Kanjeng Nabi. Sampean siram. Sampean wudu. Wa sholli. Sampean sembahyang. Warfa ra'saka wa yadaika. Sampean jaluk nang Gusti Allah. Sampean jaluk nang Gusti Allah. Mari ngono dipaksa ngoten ya. Sik-sik. Sampean kok maksa aku dikongkon tangi, dikongkon sembahyang, kongkon jaluk. Ono opo sih sak bener opo iki? Sampean kok maksa ngene? Nabi Muhammad dinten niki malam ini saat ini Allah membuka pintu kasih sayangnya. Fayaghfirullaha lijami'i man la yusyrik billah. Semua dipandang kasih sayang. Moro nang Gusti Allah. Siapa yang datang kepada Allah dianggap dia itu orang yang ibadah, orang yang soleh. Gak delok kon wingi lorek, kon wingi ijuk, garis. Saat itu yang kita ada cuma orang yang dirahmati kali Gusti Allah. Ya. Para hadirin, tunggu Kanjeng Nabi. Jaluk nanggini Gusti Allah sampai dek ini ku nangis. Sing ditangisi sinten. Yaiku lokale sampai. Apalagi dilihatkan bahwasanya umatnya. Banyak yang mencintai dunia pada hari ini. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kula kali panjenengan diwurui ambek para ulama-ulama biyen lek malam nisfu saban dikongkon maca surat Yasin. Nah, ngoten nah. Sebetulnya takon sampean, Ustaz, apakah itu ada dilakukan oleh Rasulullah? Rasul cuma mengatakan begini, man ahya lailatal idaini wa lailatin nisfi sa'ban lam yamut qalbuhu hina mamutul qulub. Barang siapa merayakan dengan ibadah berbagai kebaikan malam dua malam hari raya dan malam nisfu sa'ban, hatinya tidak menjadi keras kepala. Gawe karepe dhewe, sing penting aku enak, wong liya gak peduli. Di saat zaman itu banyak orang yang hatinya seperti itu. Perintah Kanjeng Nabi banyak melakukan kebaikan. Ya. Dados sampean maca Yasin, monggo. Sing penting gak maksiat. Kemudian sak mantune Yasin donga. Allahumma ya dal manni wala yumannu alaik. Ana tenan yo niku saban ya. Ngene majmuati perkana tenan. Apa itu? Waqad waradat jumalun min hadzat du'a an Ibni Mas'ud. Ternyata donga iku gak ditutuk narawine. Sing riwayat nyeritakno hadis itu enggak, itu hadis dungane Kanjeng Nabi. Menurut catatan dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ya. Ma da'aqattu 'abdan bi hadhihi da'awat. Tak satu pun hamba yang membaca doa ini kapanpun illa wassallahu 'alaihi fi ma'isati. kecuali Allah menjamin akan melapangkan dada dan pikirannya dalam kehidupan. Delok wong niku wau oleh kepingin mulya sampai menghina meremehkan orang lain dek iku meneng. Le, lek koncoro koyok ngene gak iso koyok ngono le. Lapang dada. Iya. Yeah. Dungone niki wau mergane. Iya. Yeah. Ulo kali sampean dijak maca Yasin ping 3. Terus umpama di sana ada kata-kata usolli sunnatan misi saban di majmul a'id, salat sunnah nisfu saban tidak ada dalam ajaran agama. Sing nulis ono ngono keliru, bukan tulisan ulama tapi ulasan pencetakan. Paham bi pak? Lalu kepingin salat. Dan gini kalau memang ada hadis bahwa Nabi dikongkong ngatik, dikongkong tangi, dikongkong sembahyang, dikongkong dungo. Dawuni Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki niki, lek sampean sembahyang, sembahyang sunatan lillahi ta'ala. Iya. Paham pak? Lek kepingin sembahyang. As-shalah lillahi wahdah. Utawa diembel-embeli niat apa? Soli sunatan. Napa? Likodo ilhajat. Gak popo. Usoli sunatan li taubah. Gak popo. Sunah apa? Gak popo. Niki dawuhe mriki. Masa Muhammad bin Alwi Al-Maliki goblok. Ya sing nyalano sing goblok. Lah ngoten ah. Wong wis kiai wis apal sembarang sing goblok sing goblok no. Lah ngoten nah. Keliru ana profesor disarano alek tingka sing salah sing salah sinten? Ya arek te tingka. Terus kapan dilakukan itu? Menurut tuntunan wonten sejarah kehidupan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sing ngarang sing tuduran niku, di akhir sejarah itu ada bahwasannya Habib Ali ketika sudah menjadi tokoh masyarakat kiai panutan de niku wonten ngene, ada orang tua, Bib, biyen niku wong tuwa-tuwa lek kate maca Yasin iku salat sunat dhisik. Salat sunat apa? Usolli sunatan lillahi ta'ala. Tetakono. Iya ta? Iya ta? Iya ta? Iye, cari wong tuwa-tuwa. Nggih. Ayo karena ilmu saya belum ke sana, dilakoni wong tuwa. Ayo dilakoni. Lah lek umpama ngene majus badhe sik. Jangan merubah lekne sampean monggo, lekne mbangan nggih mboten napa-napa. Lek sampean sembahyang hajat monggo mari ngono maca Yasin, maca donga. Ngene kula biasane langsung maca Yasin, dak popo. Ka maca Yasin, dak popo. Ka maca apa? Gak popo, gak ana sing larang kok nglakoni gawe awakmu dhewe. Sing penting ojo ngilok no. Kabeh mempunyai dasar sing kepingin monggo. Lek kula nggih nemen kepingin iki kesempatan yang diberikan oleh Allah. Gawe njaruk kebahagiaan akhirat. Dunyo ka katut. Iya. Yeah. Wa may yurid sawabal dunya wa may yurid sawabal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa minta akhirat ditambahi. Mayurit sawabat dunia nutihi minya. Lek kon kepingin kesuksesan dunia diberikan sebagian. Apa ada kape? Kerana dunia kate kon tinggal no. Lek didikan no kape tambah nelongso. Gusti lah apa sabar kaya no kape tiba no ditinggal no. Kecewa saya. Mereka ini tak kaya didi. Kon tak kaya didi ayo sekelabakan. Sombongnya luar biasa. Ketunik gak sepi. Sepiro. Iya. Yang pertama kita mohon kepada Allah, muga-muga dipun sepuro, dipun paringi tambahan umur sing barokah untuk nambahi ibadah. Yang kedua, lek wis tambahi umur, muga-muga direksa ambik Gusti Allah, njaluk jembare rejeki. Lek wis dikei jembar rejeki, apapun yang kita minta diberi apa, sing penting awak sing nomor telu njaluk nang Gusti Allah sembahyang kajat. Gusti kula sembahyang kajat, muga-muga manah kula pikiran kula sampean jembaraken saged menerima takdir sampean, lek sampean pundut dalam keadaan radiyatan mardiya. Muga-muga jamaah sing ngaji ditulungi ambek Gusti Allah lebih baik. Niki wonten jamaah sing dalam keadaan Allah kanca banser dipundhut kali Gusti Allah Pak Basuki. Semar Pak Basuki mriki lho, kedhe dhukur ya. Sampeyan sakseni sinten sing wafat dina Jumat, dia itu adalah orang besar. Apalagi kalau Jumat sudah masuk ke dina Sabtu. Ini adalah orang yang besar. Orang yang besar. Kenapa gak Jumat? Sampai tinggali Kiai Hamid sedone dino Sabtu, Ustaz Khairon dino Sabtu. Ya, kata si ini adalah orang yang tulungi ulama, terus sedone dipadakno ambek dinone ulama sing gede. Muga-muga Cak Basuki diterima amale, dipun sepuro dosane, diterima amaliae, dijembarno kuburane, dimulyakno kedudukannya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pun manjing Isa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laba asrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو شيرة أو صحبة سلمينا أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد داد صحبه والحمد لله في البدء والدناه أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة